إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, masih kita membicarakan mafasid tiqadil qubur masajid, jeleknya menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, dan itu termasuk tipu daya syaitan. Kata beliau, kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Iqasatul Lahafan, fanzur ila hadha tabayyunil azim bainama syara'ahu Rasulullah SAW وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. كتب القيم lihatlah ila tabayyun al-'azim, lihatlah perbedaan yang sangat besar antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dituju oleh beliau. Di antara larangan atau dari larangan-larangan beliau atas apa yang telah lewat sebutannya dalam masalah kubur, yakni apa yang dituju oleh Rasulullah SAW dalam larangan-larangan beliau, melarang sholat di kuburan, melarang untuk meninggikan kuburan, melarang untuk menyalakan pelita di kuburan, melarang untuk membangun masjid di kuburan, melarang untuk duduk di kuburan, melarang untuk sekian larangan-larangan, menulis tulisan di kuburan. Enggak boleh juga, dilarang pula oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk meninggikan, mengecatnya, membikin kubah, membangun dan seterusnya. Dilarang menambah tanah dari tanah lain. Semua larangan-larangan Nabi tadi terhadap kubur, apa tujuannya? Maka qasadahu Rasulullah sallam, apa yang dituju oleh Rasulullah sallam? Bandingkan apa yang dituju oleh Rasulullah SAW dengan larangan-larangan tersebut. Dan apa yang disyariatkan oleh kuburiyun, oleh mereka, para penyembah-penyembah kubur. Waqasaduhu, dan apa yang dituju oleh mereka. Mereka membesarkan kuburan. Mereka meninggikan kuburan. Mereka memuliakan kuburan. Mereka membuat kubah di kuburan. Mereka sholat di kuburan, ibadah di kuburan, tirakat di kuburan, qiraatul Quran di kuburan. Mereka berbuat sekian macam di kuburan. Apa tujuan mereka? Kata Ibnu Qayyim, bandingkan antara tujuan Rasulullah dengan tujuan mereka. Tujuan Rasulullah SAW agar jangan sampai manusia terjerumus dalam penyembahan kuburan. Sedangkan mereka justru sengaja-sengaja mengagungkan kuburan, membesarkan kuburan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dengan meninggikannya, membangunnya, menulis tulisan-tulisan, memasang marmer padanya. Mereka tawaf di kuburan sampai yang paling tingginya mereka menyembah kuburan tadi dalam bentuk-bentuk ibadah. Di antaranya doa. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasid. Tentunya tidak ragu lagi apa yang mereka lakukan memiliki kerusakan-kerusakan, mafsadah-mafsadah. Ma yu'jizul 'abdu 'an hasrihi, yang hamba tidak mampu untuk mengumpulkan seluruhnya. Karena betapa banyaknya kerusakan-kerusakan, sehingga dikatakan yu'jizul 'abd. Seorang hamba enggak mampu mengumpulkan semua kerusakan-kerusakannya. Maka Ibnu Qayyim mulai menyebutkannya. Faminha, maka diantaranya ta'zimuhal mauqi' fil istitani biha. Di antara kerusakannya adalah akhirnya mengagungkan tempat tertentu. Wal istitan biha, dan terfitnah dengan tempat tertentu. Dengan perbuatan mereka membesarkan, mengkeramatkan, meninggikan, memuliakan, mengasih nama, mengasih julukan, memberi kubah, memberi segala macam syarat-syarat dan seterusnya, akhirnya menjadi pengagungan terhadap kuburan. Dan iftitan biha, dan terfitnah dengan kuburan. Itu yang pertama. Wa minha, dan diantaranya ittiqaduha aidan, akhirnya dijadikan kuburan sebagai aid, sebagai tempat pertemuan, tempat keramaian setiap tahunnya. Dan juga mafsadah yang berikutnya, wa minha as-safar ilaiha, akhirnya mereka mengadakan perjalanan untuk mendatangi kuburan tersebut. Karena sudah dibesarkan, diagungkan, dikeramatkan, diginikan, dibangun begini, begitu, dan seterusnya, akhirnya manusia berduyun-duyun datang kepadanya, mengadakan safar, perjalanan jauh untuk mendatangi kuburan. Padahal Nabi menyatakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dilarang mengadakan perjalanan khusus untuk mendatangi sesuatu, menghormatinya, mengagungkannya, kecuali mendatangi tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Maka kalau jauh-jauh datang dengan mengadakan perjalanan khusus untuk ke kuburan, maka ini haram. Kalau alasannya ziarah kubur untuk mengingat kematian, kamu bisa mengingat kematian dengan ziarah kubur yang dekat di sini. Kenapa jauh-jauh ke sana? Apa perbedaan kuburan dia dengan kuburan orang lain? Sama. Wa minha, mafsadah berikutnya, musyabahatu 'ibadil asnam bima yaf'al 'indaha. Akhirnya terjadilah kerusakan yang berikutnya, yaitu penyerupaan, persamaan dengan para penyembah berhala, dengan apa yang dilakukan di sisinya. Penyembah berhala melakukan di sisi berhala-berhalanya sesuatu, sedangkan para pengagung kuburan juga melakukan hal yang sama. Apa kata Ibrahim? Ma hadhihi tamatsil allazi antum laha akifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian akifun, yang kalian beriktikaf di sisinya? Lihat apa yang dilakukan oleh para musyrikin terhadap berhalanya. Akifun. Ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun. Apa berhala-berhala ini yang kalian akifuna, yang kalian beriktikaf, berdiam diri di sana, di berhala-berhala tersebut. Berarti namanya akifun itu dilakukan oleh musyrikin terhadap berhala-berhalanya. Ternyata mereka pun melakukan hal yang sama. Maka mafsadahnya adalah tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita ke masjid i'tikaf di masjid, apa dalam rangkanya? Mal maksud bil i'tikaf? Apa tujuan i'tikaf kaum muslimin di masjid-masjid? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengagungkan masjid. Iya kan? Sehingga di masjid sini bisa, di masjid sana bisa, di masjid jami yang itu bisa, di masjid haram bisa, di masjid Madinah bisa, masjid Aqsa bisa, di sekian masjid. Allah katakan wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Karena tujuannya bukan memuliakan masjid tertentu. Tetapi mereka, ketika mereka tirakatan di kuburan, itu makna lain ya, dari etika. Atau semedi di sana, Mereka bermalam di sana sekian malam. Apa tujuannya? Mengagungkan Allah? Bukan. Kalau mengagungkan Allah, i'tikafnya di masjid. Kenapa mereka di kuburan? Mengagungkan kuburan orang soleh. Sya'a am aba. Mereka terima ataupun mereka menolak, tetap itu tujuannya. Ngaku atau tidak ngaku, itu tujuannya. Kenapa? Buktinya. Mereka tidak mau melakukan di kuburan lain. Iya kan? Harus kuburan ini. Karena ini kuburan wali. Berarti kamu mengagungkan si wali yang sudah mati. Berarti kamu mengagungkan kuburan tertentu. Berarti tujuannya mengagungkan, menghormati, dan memberikan sesuatu nur minal ibadah kepada kuburan tadi, kepada orang saleh tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wa hadza, yang demikian, tasyabbuh bil musyrikin. Ini penyerupaan dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin juga sama. Mereka berdiam diri di depan berhalanya. Kaum Konghucu di depan tempekongnya. Kaum Hindu dan Buddha di depan berhalanya. Patung-patung dewa-dewanya. Berdiam diri di sana beberapa lama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang dikatakan oleh Nabiullah kepada kaum musyrikin, ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun. Kita ucapkan pula pada mereka, para kuburiyin, ma hadhil qubur allati antum laha akifun. Kenapa kalian i'tikaf di kuburan-kuburan ini? Ada apa dengan kuburan ini? Apa hebatnya? Apakah dia ilah? Apakah dia itu adalah baitullah, rumah Allah? Tidak. Baitullah adalah masjid-masjid. Maka i'tikaf yang syar'i adalah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mafsadah yang berikutnya, kalau yang tadi hampir sama, minal uqufi alaiha. Bahwasanya yang dilakukan oleh mereka membuat kerusakan, yaitu penyerupaan penyembah berhala dengan apa yang dilakukan di sisi berhala. Minal uqufi alaiha. Yaitu i'tikaf di sisinya. Berdiam diri beberapa lama di sisinya. Wal mujawarah indaha, berdampingan dengannya berlama-lama. Wa ta'liqus sutur 'alaiha wa sudanatuha. Demikian pula mereka melakukan hal yang sama dengan musyrikin, di samping i'tikafnya juga mereka ta'liqus sutur, meletakkan tirai-tirai yang menutupi kuburan itu. 'Alaiha wa sadanatuha, dan mereka menentukan sadinah. Sudanah atau sadinah adalah juru kunci, atau kata kita kuncennya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini sama persis dengan musyrikin. Bahkan musyrikin jahiliyah sudah melakukannya, padahal mereka jahiliyatin jahla, orang-orang bodoh di zaman jahiliyah. Masa kita di zaman Islam melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah? Kalau kita lihat tafsir Latta, Uzza dan Manat. Apa Latta? Disebutkan di sana adalah sokhratan bayda, sokhratan murabbatan bayda, batu kotak putih yang diletakkan di atas kuburan. Dan mereka membuat rumah padanya dan membuat tirai padanya. Demikian pula Uzza. Apa Uzza? Dalam tafsir disebutkan tiga tonggak. Tonggak bekas pohon yang dikeramatkan oleh mereka. Maka dibangun di sekitarnya bangunan dan diberi kelambu dan tirai-tirai padanya. Untuk mengagungkan betapa benda ini, benda keramat, diberi tirai. Ternyata mereka melakukan hal yang sama pada kuburan-kuburan wali mereka. Membangunnya dan membuat tirai-tirai di sekitarnya. Dikelilingnya. Ini pun tasyabbuh bil musyrikin, menyerupai musyrikin. Wa 'ibaduha yurajjihuna al mujawarah indaha ala mujawarah indal masjidil haram. Dan para penyembah-penyembah kuburan, mereka lebih memilih untuk berdampingan dengan kuburan keramat, lebih memilih untuk i'tikaf di kuburan keramat daripada mereka beriktikaf di Masjidil Haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وَيَرَوْنَا سَدَانَتُهَا أَفْضَلْ مِنْ خِدْمَةِ الْمَسْجِدِ. Dan mereka menganggap menjadi juru kuncen, juru kunci kuburan keramat tadi lebih afdal daripada berkhidmat untuk mengurusi Masjidil Haram. kaum muslimin, mereka berupaya untuk bisa ikut andil untuk berkhidmat pada Masjidil Haram atau pada masjid-masjid Allah, ingin menjadi pengurus masjid, ingin membersihkan masjid, ingin membuat semangat, ingin beramal saleh untuk menjaga masjid-masjid Allah. Ini mukminin, orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah bil ain, dengan ain. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Adapun mereka bukan meramaikan masjid-masjid Allah, mereka lebih memilih untuk meramaikan kuburan-kuburan dan lebih memilih untuk ngurus kuburan. Saya ingin menyerahkan jiwa saya dan raga saya untuk kuburan keramat ini. Saya akan hidup di sini, ngurus, menjadi kuncennya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Lebih memilih untuk menjadi kuncennya kuburan-kuburan keramat daripada mereka berkhidmat untuk meramaikan masjid-masjid Allah atau ngurus masjid-masjid Allah. Yarawna sidanataha, mereka berpandangan bahwa sidanah, ini fi'ilnya. Kalau sajinah adalah orangnya, kalau sidana dengan alif, itu artinya perbuatannya. Pengurusan kuburan keramat tadi, mereka anggap lebih afdal min khidmatil masajid, daripada mengkhidmat pada masjid-masjid. Wal wailu indahum liqayyimiha laylatan yutfi'ul qanadil al-mu'allaq 'alayha. Dan celaka. Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Wal wailu indahum liqayyimiha, dan menurut mereka celaka. Celaka besar. Yang kata mereka dengan kesyirikannya celaka 13. Karena mereka menganggap 13 itu angka sial. Padahal tidak ada angka apapun yang sial. Qulibudina azakumullah, celaka kata mereka. Bagi qayyimnya, bagi kuncennya akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, akan mendapatkan kerugian kalau mereka sampai lupa menjaga kanadil, menjaga pelita-pelitanya, kemudian ada yang padam pelitanya. Wail, celaka besar kata mereka. Kalau sampai ada yang padam qanadil yang mu'allaq 'alaiha, yang digantung di kuburan tersebut, mereka sampai begadang khawatir padam pelitanya. Kalau sampai padam, saya yang akan berdosa. Kalau pakai bahasa kita, berdosa. Tetapi menurut mereka bahasanya lain. Kalau sampai padam kualat, kata mereka. Tahu kualat? Mereka memakai nama-nama baru, kata-kata baru, istilah-istilah baru yang tujuannya sesungguhnya ingin menyerupai syariat Islam. Kalau syariat Islam, kalau ditaati kamu dapat pahala, kalau tidak ditaati kamu dapat dosa. Nah, mereka ganti. Demikian pula aturan-aturan kuburan keramat, kalau kamu ikuti maka harapanmu berhasil, kalau kamu tidak turuti maka kamu kualat, katanya. Ya, ini dosa. Tapi bukan Tuhannya kita, Tuhan mereka. Mereka punya Tuhan sendiri yang bisa membuat kualat. Ikhwanuddin a'azakumullah. Apa maksud mereka dengan kata-kata itu? Dengan kata-kata kualat. Yang tertimpa musibah, tertimpa kejelekan dan sebagainya. Maksudnya azab. Tidak ada yang bisa menentukan azab kecuali Allah SWT. Maksudnya balasan. Enggak ada yang bisa menentukan balasan apapun kecuali Allah SWT yang menakdirkan dengan qada wal qadar. Jelas mereka meyakini sesuatu yang kufur dan syirik. Yaitu bahwa benda-benda keramat tadi, kuburan-kuburan keramat tadi menurut mereka, yanfa' wa yadur. Bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Bisa menentukan takdir baik, bisa menentukan takdir buruk. Takdir baik mereka katakan, kamu akan berhasil harapan-harapanmu. Akan diberikan oleh kuburan keramat tadi apa yang kamu minta. Ini takdir-takdir baik, kata mereka. Dan kalau kamu tidak mengikuti aturannya, tidak menjaga semua syarat-syaratnya, maka wail, celaka kamu. Niscaya engkau akan tertimpa musibah. Yakni, kata mereka, tempat keramat ini akan menakdirkan takdir-takdir buruk kepadamu. Astagfirullahaladzim. Jelas ini keyakinan kufur. Jelas keyakinan sesat. maka tidak pantas kaum muslimin untuk terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan musyrikin seperti itu terhadap kuburan. Qala, dikatakanlah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha, mafsadah berikutnya, kerusakan berikutnya, an-nudhur laha walisadanatiha. Kerusakan berikutnya, akhirnya mereka pun memberikan nadar-nadarnya untuk kuburan. Karena kuburannya tadi dibesarkan, dikeramatkan, ditinggikan, diberi ini, diberi itu, diberi tulisan, diberi kelambu, diberi segala macam yang mengagungkannya. Akhirnya sekian banyak manusia bernadar untuk kuburan. Karena kuburan itu butuh minyak untuk pelita-pelitanya. Kuburan itu butuh kelambu yang baru kalau sudah rusak. Kuburan itu butuh apa lagi? Ini butuh itu, butuh pengaturan, pembersihan, butuh ini, butuh segala macam. Akhirnya mereka pun yang ingin mengagungkannya, saya kalau punya harta besar, punya harta yang banyak, kalau saya berhasil usahanya, bisnisnya, saya akan infakkan sebagiannya untuk kuburan ini. Nazar. Kalau saya berhasil, saya bernazar untuk memberikan sebagian harta saya untuk kuburan ini. Untuk menyalakan pelitanya, untuk membersihannya, untuk mengganti kelambunya, untuk membayar kuncennya. Akhirnya nazarnya bukan untuk Allah, tapi untuk kuburan. Ini mafsadah yang berikutnya. Kesyirikan. Jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya nazar laha, laha itu untuk kuburan, walisadanatiha, dan untuk kuncen-kuncennya. Yang ngurus-ngurusnya. Lihat perbedaannya. Sadinah. Tapi yang tadi, sidanah ada alifnya. Ini enggak ada alifnya. Yang tadi ada alifnya, sidanah artinya pengurusan perbuatannya. Adapun sadinah dengan tanpa alif, maka itu adalah orangnya, pelakunya. Wa minha, kerusakan berikutnya. I'tiqadul musyrikin biha, anna biha yakshiful bala. Akhirnya muncul kerusakan yang mengerikan, yaitu keyakinan musyrikin bahwa kuburan tadi bisa menyingkapkan bala bencana, bisa menghilangkan kesusahan, bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya, bisa mengangkat berbagai macam musibah yang sudah jatuh, sudah menimpa. Yakni kata orang sini, tolak bala. Bahwa kuburan ini bisa menolak bala, katanya. Bisa menolak bala bencana. Wa yansur 'alal a'da, dan bisa menolong dari musuh-musuhnya. Bisa memenangkan dari musuh-musuhnya. Kenapa kok muncul keyakinan-keyakinan syirik seperti ini? Karena awalnya mereka agung-agungkan kuburan itu. Karena awalnya mereka tinggikan kuburannya, mereka bikin temboknya, mereka bikin kubahnya, mereka bikin tirai-tirainya, mereka bikin tulisan-tulisan di dalamnya, mereka agungkan dengan pelita-pelita, lampu-lampu, sampai akhirnya mereka menganggap kuburan ini ada apa-apanya. Kuburan ini bisa menolak bala, kuburan ini bisa menolong orang yang susah, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan ini dan memberikan itu. Akhirnya muncul keyakinan-keyakinan syirik. Ini juga mafsadah azimah, kerusakan besar. Wa yastanzil ghaitha sama, bahkan mereka meyakini bahwa kuburan keramat tadi bisa diharapkan dengannya turun hujan. Ghaitha sama artinya hujan. Ghaith itu adalah sesuatu pemberian-pemberian, sedangkan langit yakni alamat atau tanda yang dimaksud adalah hujan. Seringkali ghaith disebut atau hujan disebut dengan ghais. Nah, wa yastanzil ghaisas sama, dan mereka menganggap bisa mengharapkan turunnya hujan dengan kuburan-kuburan tersebut. Wa tafrijil kurub, dan juga bisa memberikan jalan keluar dari kesusahan-kesusahan, menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan. Wa taqdil hawaij, dan mereka menganggap bisa menunaikan hajat-hajat. Hajat kamu apa? Datang ke kuburan keramat. Hajat kamu apa? Datang ke kuburan anu. Hajat kamu apa? Datang ke kuburan keramat wali fulan wa wali fulan. Kenapa kok muncul keyakinan-keyakinan yang seperti ini? Na'udzubillah. Padahal yang yaqdil hajat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mujibud da'wat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengabulkan doa adalah Allah. Bukan kuburan. Ya itu kan mereka yang meyakini seperti itu. Saya tidak. Saya cuma membangun saja. Kamu yang membangunnya. Mereka yang salah memahaminya. Kamu yang membangunnya, mereka yang salah memahaminya. Berarti kamu ikut andil untuk menyesatkan umat. Saya cuma membangun. Saya cuma ngecat. Yang lain, saya cuma berikan tirai. Yang lain lagi, saya cuma beri kubah. Yang satu lagi, saya cuma nyalakan lampu-lampunya. Saya cuma. Di jumlah seluruhnya, orang-orang berkata, berarti ini kuburan-kuburan yang memiliki sesuatu. Berarti ini kuburan-kuburan yang anu memberikan sesuatu pengaruh. Jangan-jangan bisa mengabulkan doa. Jangan-jangan bisa memberikan hajat. Coba kita minta kepadanya. Ini kuburan orang besar. Kuburan yang orang yang sangat hebatnya. Buktinya lihat kuburannya. Betapa megahnya, betapa hebatnya, betapa ini, betapa itu, dan seterusnya. Akhirnya kamu yang membangunnya, kamu yang memberikan tirainya, kamu memberikan lampunya, ikut andil untuk menyesatkan umat. Jadi jangan bilang cuma. Kalau Nabi sudah melarang, pasti punya tujuan. Kalau Nabi sudah menyatakan jangan, naha Rasulullah SAW antujassatul qabru. Rasulullah SAW melarang untuk dicat kuburan. Rasulullah melarang untuk ditinggikan kuburan. Rasulullah melarang untuk diberi ini, diberi itu. Itu semua punya tujuan. Yaitu saddan lidzari'ah. Menutup pintu-pintu kejelekan. Menutup pintu-pintu kesyirikan. Tetapi kalian melanggarnya. Kemudian berkata, cuma membangunnya. Saya cuma menginikannya. Tapi melanggar Nabi. Akhirnya pintu tadi terbuka. Nabi ingin menutup pintu kesyirikan. Kamu malah membuka pintu kesyirikan. Na'udzubillah. Kamu andil dalam menyesatkan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Qala wa yansurul mazlum. Akhirnya mereka meyakini pula bahwa kuburan tadi bisa menolong orang-orang yang terzalimi. Wa yujarul khaif, dan bisa melindungi orang-orang yang ketakutan. Ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya dari keyakinan-keyakinan batil. Wa minha, kerusakan berikutnya. Adukul fi laknatillahi ta'ala wa rasulih, dengan kamu melanggar, menyalakan pelita-pelita, atau kamu membangun masjid di atasnya, atau kamu membuat gambar-gambarnya di kuburannya, maka kamu terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bittikhadil masajid 'alaiha, karena membangun masjid di kuburan atau dibangun kuburan menjadi masjid. Dilaknat. Ini juga mafsadah, kerusakan besar. Yang dikatakan susah seorang hamba untuk mengumpulkan seluruhnya karena banyaknya. Banyaknya kerusakan-kerusakan akibat perbuatan-perbuatan mereka terhadap kuburan. Di antaranya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya karena menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan Rasulullah menyatakan, la'anallah. Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan juga Rasulullah mengatakan, la'anallah. Allah melaknat orang yang menyalakan pelita-pelita di kuburan. Wa iqadis suruj. Menyalakan siraj. Suruj bentuk jamak dari siraj. Alaiha, di atas kuburan itu. Wa minha, dan termasuk mafsadahnya adalah asyirkul akbar alladhi yuf'al indaha. Syirik besar yang dilakukan di sisi kuburan. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Yang tadi baru i'tiqad, sekarang sudah perbuatan. Dengan dibesarkan kuburan tadi dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap sunnah tadi, akhirnya manusia mengagungkannya dan mengira bisa mengabulkan doa, bisa menyelesaikan urusan, bisa menolak bala, bisa memberikan jodoh, bisa ini, bisa itu. Sampai, itu baru keyakinan ya, i'tiqad. Sampai dilakukan syirik akbar di sisinya. Bagaimana syirik akbarnya? Berdoa, meminta. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Aghithna, aghithna. Tolong kami, tolong kami. Ya wali fulan, ya wali fulan. Farrij anna, farrij anna. Lepaskan kesusahan kami, lepaskan kesusahan kami. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, unsurna ala a'da'ina, tolong kami terhadap musuh-musuh kami. Ya Wali Fulan, ya Syekh Fulan, berikan kepada kami jodoh. Astagfirullahaladzim. Syirk akbar, syirik besar. Wa minha, dan juga termasuk kerusakan, idza'u ashabiha bima yaf'aluhul musyrikuna biquburihim. Kerusakan berikutnya, menyakiti orang yang dikubur. Kalau orang itu benar-benar soleh, berarti kamu menyakiti hatinya, menyakiti orang yang dikubur tadi. Dengan apa? Fainahum yu'dihim ma yuf'al inda kuburihim. Karena sungguh menyakitkan mereka, orang-orang soleh tadi, apa yang dilakukan oleh mereka di kuburan-kuburannya. Orang soleh pasti akan mengikuti sunnah. Orang soleh pasti cinta kepada Rasulullah dan cinta sunnah. Orang soleh pasti di atas tauhid, tidak mau syirik. Maka orang soleh pasti benci terhadap kesyirikan dan benci terhadap kebid'ahan-kebid'ahan. Dan pasti benci dengan apa yang mereka lakukan dari penentangan-penentangan terhadap kuburan. Itu pasti. Kalau orang itu soleh dan benar-benar soleh, pasti dia tidak suka. Maka ketika dia tahu apa yang dilakukan oleh mereka di kuburan, maka mereka justru akan sakit hatinya, sedih. Apakah berkait antara orang yang mati dengan orang yang perbuatan orang yang hidup? Ikhwan bin na'azakumullah, Rasulullah sallam dalam hadis yang sahih menyatakan bahwa seorang mayit yata'adza, merasa sakit dengan tangisan keluarganya. Berarti kalau keluarganya melakukan hal yang menyelisihi dari sunnah, maka justru si mayit tadi yata'adza, merasa tersakiti, merasa terganggu dengan tangisan jeritan keluarganya. Kalau keluarganya menangisinya dengan meratapinya, maka ya ta'adza. Khamilina azakullah, berarti ada pengaruh perlakuan orang yang hidup tadi terhadap si mayit. Yang seharusnya didoakan, yang seharusnya diperlakukan secara sunnah, tetapi diperlakukan secara bid'ah, syirik, dan kemudian mereka justru berdoa kepadanya. Bukan mendoakannya, tetapi berdoa kepadanya. Wa yakrahunahu ghayatal karahah, yang tentunya mayit-mayit tadi kalau dia saleh pasti membenci dengan sebenci-bencinya perbuatan yang mereka lakukan, kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, penentangan terhadap sunnah. Kama annal masiha yakrah ma yaf'aluhu an-nasara 'inda qabrih, sebagaimana al-masih Isa alaihi salam tidak suka, benci dengan apa yang dilakukan oleh Nasrani terhadap kuburannya, terhadap dirinya. Ketika mereka mempertuhankan Nabi Isa, Nabi Isa tidak suka. Qul inna a'udzubikumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Isa alaihi salam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Apakah engkau wahai Isa menyuruh mereka untuk menyembah kamu dan ibumu, untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Isa alaihi salam? Ma yanbaghi, tidak pantas bagiku, an aqul ma laisa bihaq. Sungguh ya Allah, enggak pantas bagiku untuk menyatakan sesuatu yang bukan hakku. Wa in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kalaupun aku mengucapkannya, niscaya engkau ya Allah tahu apa yang aku ucapkan. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu dan engkau tahu apa yang ada pada diriku, kata Isa. Sampai pada kalimat inni bari, dan aku berlepas diri ya Allah. Isa alaihi salam berlepas diri dari para penyembahnya dan tidak suka, benci dengan apa yang dilakukan oleh Nasrani terhadap dirinya. Dituhankan, dibesarkan, dijadikan sebagai berhala yang disembah, tidak suka. Wa kadzalika ghairuhu minal awliya wal anbiya wal masyayih yu'dihim ma yaf'aluhu asbahun nasara. Demikian pula para anbiya, para nabi, demikian pula para aulia, para wali, demikian pula para masyayikh, para ulama, demikian pula orang-orang saleh, mereka juga merasa sakit yu'dihim, mereka terganggu dengan apa yang dilakukan oleh asbahun nasara. Mereka juga merasa tidak suka, merasa benci dengan apa yang dilakukan oleh semodel-model Nasrani. Siapa semodel-model Nasrani? Musyrikin yang menyembah orang soleh. Nasrani menyembah orang soleh, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dikatakan sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai jelmaan Tuhan. Demikian pula mereka musyrikin, kuburiin, para penyembah-penyembah kubur. Mereka juga menyembah orang soleh. Maka inilah yang dikatakan asbah an-nasara. Amsal an-nasara. Model-model Nasrani yang mirip dengan mereka Nasrani. Inda kuburihim. Ketika mereka melakukan di kuburan-kuburan orang soleh, juga orang-orang soleh tadi, para anbiya, para awliya, para masyayikh, para ulama, semuanya juga tidak suka. Sama seperti Nabi Isa alaihi salam. Mereka juga benci dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin yang menyembahnya. Wa yaumal qiyamah yatabarra'una minhum. Dan pada hari kiamat mereka akan berlepas diri. Pada hari kiamat nanti mereka pasti akan berlepas diri sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa yauma nahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, fa yaqulu a antum adlaltum 'ibadi haula am hum dhallu as-sabil?" Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma nahsyuruhum, ketika kami kumpulkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, kami kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dan siapa-siapa yang mereka sembah selain Allah. Fayaqul, kemudian dikatakan, "A antum adlatum ibadi haula?" Apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku mereka itu? "Am hum dallu sabil?" Atau mereka yang tersesat jalannya? Qalu subhanak. Mereka orang-orang yang disembah tadi mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau ya Allah." Maka nayan bagi lana an nattaqida min dunika min awliya, sungguh tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain Allah wali-wali. Sungguh tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali-wali. Walakin matta'tahum, tetapi engkau ya Allah memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dunia dan kepada bapak-bapak mereka, kemudian mereka lupa zikir dan kemudian mereka menjadi kauman bura, menjadi kaum yang sesat, kaum yang jelek. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, sama persis dengan jawaban Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga dikatakan oleh Allah, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau menjadikan atau memerintahkan manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Dipertanyakan oleh Allah, apa engkau suruh mereka? Maka Nabi Isa berlepas diri. Tidak ya Allah, aku enggak nyuruh mereka. Demikian pula musyrikin yang menyembah orang soleh. Maka orang-orang soleh jadi ditanya oleh Allah dengan kalimat yang hampir sama. "A antum adlaltum ibadi haula?" Apakah kalian orang-orang soleh ini, apakah kalian menyuruh manusia dan menyesatkan manusia agar beribadah pada kalian? Dijawab, ya Allah, ya Rabb, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan wali selain engkau. Apalagi menyuruh mereka untuk menjadikan kami sebagai wali-wali selain Allah. Aku berlepas diri, ya Allah. Kami tidak menyuruh mereka. Kami tidak ridho kepada mereka. Dan ini semua menunjukkan bahwa orang-orang soleh tidak suka untuk diperlakukan seperti Tuhan. Tidak suka untuk diagung-agungkan. Tidak suka untuk dibesarkan dan dikeramatkan kuburannya. Tidak suka orang-orang soleh itu. Allahu lil musyrikin. Dan Allah berkata kepada musyrikin, "Faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra." Kata Allah, dan sungguh mereka telah mendustakan kalian. Siapa yang dimaksud kalian? Orang-orang saleh tadi. Sungguh mereka telah mendustakan kalian. Kalian melarang mereka untuk mengambil wali selain Allah. Kalian melarang mereka untuk menyembah selain Allah, ternyata mereka mendustakan kalian, malah menyembah kalian. Kadzabukum bima taqulun. Mereka mendustakan kalian terhadap apa yang kalian katakan. fama tastati'una sarfan wala nasra, dan kalian tidak bisa membela mereka, tidak bisa menolong mereka, enggak bisa menyelamatkan mereka dari azab. Wa qala ta'ala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, yang tadi kita bacakan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa pun berlepas diri. Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li, tunggu tidak pantas bagiku an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. Allah Ta'ala juga Allah berfirman dalam ayat lain, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika, juga para malaikat. Allah pertanyakan dengan pertanyaan yang sama, karena beberapa musyrikin ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah para anbiya, ada pula yang menyembah para malaikat. Maka para anbiya, orang-orang saleh dan para malaikat semuanya berlepas diri. Lihat sekarang malaikat. Allah katakan, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an," dan ketika kami kumpulkan seluruhnya, "Tsumma naqulu lil malaika," kemudian kami katakan kepada para malaikat, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka itu semua beribadah kepada kalian? Jadi apakah kalian ridha ketika mereka beribadah kepada kalian? Maka malaikat-malaikat tadi menjawab, "Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim." Maha suci Engkau ya Allah, Engkau wali kami, bukan mereka. "Balkanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun," bahkan mereka itu menyembah jin, syaitan. Kebanyakan mereka percaya pada jin-jin itu. Para malaikat disembah oleh beberapa kaum. Di antara kaum yang menyembah para malaikat adalah kaum yang memintanya, berdoanya pada para malaikat. Dibikin rajah-rajah. Tahu rajah-rajah? Tulisan-tulisan yang enggak jelas, yang digulung dalam kertas, dimasukkan ke dalam kain putih, kemudian diikatkan di pinggangnya sebagai jimat. Apa gambarnya? Saya pernah lihat rajahnya. Sebelum saya bakar, saya lihat. Ternyata ada seperti angka tambah begitu. Seperti penjuru mata angin. Kemudian dia tulis atas Jibril. Di bawah Mikail. Kiri Israfil, kanannya Israel. Kirinya Israel, kanannya Israfil. Kenapa? Kata mereka, ini empat penjuru mata angin ini dilindungi oleh para malaikat-malaikat. Paling atas ada Jibril. Di bawah ada Israfil. Di kanan ada Mikail yang memberi rezeki dan sebagainya. Kemudian di kiri ada Israel. Kalau urusan mati, kita akan dibela sama Israel. Israel kan yang menyabut nyawa. Tenang aja, Israel bersama kita. Kalau urusan rezeki, ada bersama kita pula Mikail. Apakah kalian berharap dan berdoa kepada para malaikat? Malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, yang mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau Israel diperintah untuk membunuhmu, enggak bisa dia membela kamu, enggak bisa. Dan mereka, kata Allah, ya'faluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintah, enggak berani menentang, enggak berani menolak. Maka kita katakan pada mereka, para penyembah malaikat, bahwa malaikat tidak ridho dengan perbuatan kalian, dan malaikat akan berlepas diri dari kalian semuanya. Yang mengagung malaikat, atau yang menyembah malaikat, atau yang berdoanya kepada malaikat, ya Israel jangan bunuh saya, wahai Mikail berikan rezeki pada saya, yang menentukan Allah. Mereka hanya melaksanakan tugas, mereka hanya mentaati perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, mereka taati. Tidak pernah mereka melanggar, tidak pernah mereka melanggar perintah Allah sama sekali. Dan sungguh kafir sekafir-kafirnya mereka yang menceritakan kisah-kisah ada pembangkangan malaikat. Qanfirna azakumullah. Malaikat adalah, kata Allah, yaf'aluna ma ya'marun, mereka hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Apalagi Jibril, yang dijuluki oleh Allah SWT dengan Amin. Al-Amin artinya yang terpercaya, yang tidak pernah berkhianat, tidak pernah melanggar, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan. Maka di sini dikatakan oleh Allah SWT kepada para malaikat, apakah engkau, apakah kalian wahai para malaikat menjadi Tuhan-Tuhan mereka? Mereka menyembah kalian? Maka para malaikat tadi berlepas diri, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkaulah wali-wali kami bukan mereka. Balkanu ya'budunal jin, mereka itu sesungguhnya menyembah setan, jin. Siapa yang membisikkannya untuk membuat raja-raja? Syaitan. Siapa yang membisikkannya untuk membuat jimat-jimat? Syaitan. Siapa yang menyuruhnya untuk meminta kepada malaikat? Syaitan. Siapa yang menyuruhnya untuk meminta pada kuburan-kuburan? Syaitan. Siapa yang menyuruhnya untuk meminta pada orang-orang soleh yang telah mati? Syaitan. Berarti hakikatnya mereka menyembah jin. Syaitin. Syaitan-syaitan dari kalangan jin. Ini pada hakikatnya. Balkanu ya'budunal jin. Hakikatnya mereka itu sungguhnya menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dan mereka kebanyakan beriman kepada jin, kepada syaitan. Allahu ta'ala alam. Nasolah salam al-afiyah. Nasolah hidayah. Lana wali jami'il muslimin. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid dan kepada sunnah nabawiyah. Amin. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.